أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى وقال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين عن الله أي لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا، فهم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة. وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فدلت الآيات على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة، وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة، لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته ورسالاته، فالله أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة. والنظر إلى وجه الله عز وجل أعظم نعيم في الجنة، وهذا هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا بعض أدلتهم من القرآن. وأما أدلتهم من السنة فكثيرة جدا بلغت حد التواتر، حد التواتر، كما قال ابن القيم في كتابه القيم: حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. وساق الأحاديث الواردة في الرؤية وقد بلغت حد التواتر. منا قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحبا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشتهمون على رؤية الله عز وجل، لأن كل واحد يرى الرب وهو في مكانه من غير زحام، كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام، لأن العادة إذا كان شيء في الأرض وخفي يزدحمون على رؤيته، ولكن إذا كان شيء مرتفعا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون على رؤيته، كل يراه وهو في مكانه. إذا كان هذا في المخلوق الشمس والقمر فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا في المخلوق الشمس ada alnya enggak؟ Ada. Wal qamari. Fa kaifa? Fa kaifa fil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala ta'ala anil kufar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Allah berfirman tentang orang-orang kafir: kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak. Ya, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, an rabbihim, terhadap Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, la mahjubun, benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Fa idza kana al kufar mahjubina anillah, apabila orang kafir terhalang, terhijab dari Allah, ai la yarawnahu, yaitu mereka tidak melihatnya, tidak melihat Allah, li annahum kafaru bihi fid dunya, karena mereka kufur kepada Allah di dunia, fahum mahjubuna anin nadhar ilaihi yaumil qiyamah, maka orang-orang kafir mereka terhijab dari melihat kepadanya, kepada Allah, pada hari kiamat. Wa hada a'dhamu hirmanin wa a'dhamu adabin. Ya. Dan inilah hirman, bentuk penghalangan yang paling besar dan azab yang paling besar. Waliyadz billah. Fadallatil ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala annal mu'minina laisu mahjubina 'anillahi yaumil qiyamah. Kalau orang kafir terhalang, berarti mukmin enggak terhalang. Maka ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin mereka tidak terhijab dari melihat Allah pada hari kiamat. Li'annahum yarawnahu binnazar ilaihi fil akhirah. Karena mereka kaum mukminin melihat dengan mata mereka sendiri di akhirat. Li'annahum amanu bihi fid dunya wa lam yarahu. Karena kaum mukminin mereka beriman pada Allah di dunia, ya padahal mereka enggak pernah melihat Allah. Wa inna mastadallu alaihi subhana bi ayatihi wa risalatihi. Ya. Hai barakallahu fikum. Mereka enggak melihat Allah di dunia tapi beriman. Mereka hanya berdalil dengan ayat-ayat Allah, risalah, kerasulan, apa yang disampaikan oleh Rasul cukup. Udah beriman sama Allah. Wallahu akramahum binnadari ilaihi yaumal qiyamati. Maka Allah memuliakan mereka seperti membalas mereka dengan memuliakan mereka, yaitu dalam bentuk melihat wajahnya yang mulia pada hari kiamat. Wan nadhar ila wajhillah a'zamu na'imin fil jannah. Ini melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling besar di surga. Ada madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Wa hadhihi ba'du adillatihim min al-Qur'an. Ini sebagian dalil-dalil mereka dari Al-Qur'an yang disebutkan sebelumnya, ya, pada ayat-ayat yang sebelumnya, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian apa lagi? Walam tanzuru apa? Kemudian ayat apa lagi? Walilladina ahsanu alhusna waziyadah. Ya, kemudian tafsir dari ziyadah dalam niat wajah Allah. Lahumma yasha'una fiha waladaina mazid. Di situ adalah melihat wajah Allah. Alla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Orang kafir terhalang, orang mukmin enggak terhalang. Itu dalil-dalil dari Al-Qur'an. Nah, sekarang wa amma adillatuhum minas sunnah. Adapun dalil-dalil al-sunnah dari hadis mengenai melihat wajah Allah, fa katsiratun jiddan, maka sangat banyak sekali, fa balaghat, hingga sampai haddat tawaturi. Ya. Hingga sampai kepada derajat mutawatir. Ya, kama qala al-alama Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitab al-Qayyim, di kitab beliau yang Qayyim yang sangat berharga, ya, yaitu Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Wasaqa, dan beliau membawakan al-ahaditsa, berbagai hadis al-waridata yang terdapat itu fi ru'yah, yang mengenai melihat wajah Allah. Waqad balaghat haddat tawatur, dan telah mencapai derajat mutawatir. Ya, minha di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamar lailatal badr. Ya, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ya. Kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun. Ya, sebagaimana kalian melihat matahari yang bersinar cerah tanpa ada awan. La tudamuna, kalian enggak akan berdesak-desakan fi ru'yatihi ay au, atau dalam melihat yang lain, la tudamuna fi ru'yatihi. Ya. Tidak berdesak-desakan. Tidak terhalang gitu. Yakni la tazdahimun. Kalian enggak akan ini izdahim. Tazdahimun, izdiham apa? Desak-desak. Ya, ala ru'yatillah, untuk melihat wajah Allah. Li'anna kulla wahidin yara Rabb, karena semua orang bisa melihat Allah Rabb fi makan ini, di tempat dia, min ghairi zihamin, tanpa harus berkerumun. Kama anan nas yarawna syamsa wal qamar min ghairi ziham, sebagaimana orang-orang melihat matahari bulan tanpa berdesak-desakan, berkerumun. Li'anna al-adata idha kana syai' fil ard huwa khafiyun, karena ada biasanya, ya, kalau sesuatu itu di bumi dan dia samar, ya, yazdahimuna ala ru'yati, maka orang-orang akan berkerumun, berdesak-desak untuk melihatnya. Lakin idza kana syai' murtafi'an, namun jika sesuatu hal tersebut tinggi, kasyamsi wal qamar, semisal matahari bulan, maka orang-orang yang melihatnya la yazdahimun, tidak berdesak-desakan fi ala ru'yatihi, untuk melihatnya. Kullun, semua orang yarahu, bisa melihatnya, wa huwa fi makan, padahal dia berada di tempat dia, enggak perlu berpindah, enggak perlu desak-desak. Idza kana hadza fil makhluq asy-syamsi wal qamar, apabila ini yang dilihat adalah makhluk matahari bulan, fa kaifa fil khaliq, ya tentu lebih lagi, maka bagaimana Allah sang khaliq. Nah. Tayyib, barakallahu fiik. Lanjut, mana baca berikutnya? Tadi mikir di mana? Di Johar. Coba gantian dibaca sini. Apa antum mau baca? Sini maju, enggak bisa mikir, enggak nyampe. Takut banget dinginan tuh. Li'anna al-'adata, ya, karena biasanya khobar in anna. Bismillahirrahmanirrahim. Tuma qara asy-syarihu habibullah ta'ala walam yunkir ru'yata inna ahlul bid'ah karajahmiyati war mu'tazirati alladziina yanfuna ru'yata yaquluna yarzamu min isbati ru'yati ay yaquluna Allahu fi jihatin wallahu 'indahum laysa fi jihatin wa huwa 'indahum la dakhilul 'alami wala kharijuhu la dakhila al 'alami la dakhila 'alami wala kharijahu wala fawqa wala tahta wala yamnata wala yasrata laysa fi jihatin wa hadha ma'nahu annahu ma'lumun ta'arallahu amma yaquluna fanapa ru'yata min ajli hadha ar-ra'yi al-batili wa amma al-asy'ariyatu lamma lam yumkinhum inkarul adillati min al-kitabi wa sunnati asbatu ru'yata wa qalu yura warakin laysa fi jihatin wa hadha min at-tanaqudi al-ajibi laysa hunaka shay'un yura wa huwa laysa fi jihatin walidzalika radda 'alaihim al-mu'taziratu li anna hadha min al-mustahiri wa ahlus sunnati yaquluna yura subhanahu wa ta'ala wa huwa fi jihatil 'uluwi min fawqihim farjihatu in urida biha arjihatu al-makhluqatu fa Allahu laysa fi jihatin li'annahu laysa bihalin fi khalqihi subhanahu wa ta'ala wa in urida biha al-unu fawqal makhluqati fahada thabitun lillahi azza wa jar fallahu fil unuwi fawqas samawati farjihatu lam yarid isbatuha aw nafyuha fi kitabillahi walakin yuqaru fiha ala tafsiri as-sabiqi wa ma'na bighairi ihatatin wa kayfiyatin annahum la yuhituna billahi azza wa jalla wa yarawnahu subhanahu bighairi ihatatin wallahu alimun la yumkinu al-ihatatu bihi qala subhanahu wa la yuhituna bihi ilma. Terus lanjut. Qala wa qarajat la wa'ara la tudrikuhu al-absar yani la tuhitu bihi wa raisa ma'anahu la tarahu di anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yakul la tarahu al-absar wa inna maqara la tudrikuhu al-absar fal idraku syai'un wa ru'yatu syai'un akharu fahiyya tarahu subhanahu biduni ihatatin wa fi hadha raddun ala man istadalla bi hadhihi al-ayati ala nafy ru'yati wa qala ru'yatu la tumkinu li anna Allah qala la tudrikuhu al-absaru fa naqulu lahum antum la ta'rifuna ma'ana la tudrikuhu al-absaru huwa yudriku al-absar la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar ma'anaha la tuhitu bihi wa laysa ma'nahu la tarahu wa lam yaqul subhanah la tarahu al-absaru. Baik. Wa amal asy'ariyah ya. Wa lam yunkir ru'yata ila ahlul bidah. Enggak ada yang mengingkari ru'yanya kecuali ahlul bidah. Ya, kal jamiah, seperti jamiah mu'tazilah alladziina yanfuna ar-ru'ya. yang mereka menafikan ru'ya. Yaqulun, mereka mengatakan, yalzamuna min isbati ru'ya ayyakuna Allah fi jihatin, kata mereka. Wah, ini konsekuensinya kalau menetapkan ru'ya melihat Allah, berarti Allah pada satu arah. Wallahu indahum laisa fi jihatin. Sedangkan Allah menurut mereka enggak ada pada satu arah. Ya, saya mau tanya sama antum, Allah pada satu arah apa enggak? Fihi tafsil. Allah pada memiliki arah apa enggak? Fihi tafsil. Kalau yang diinginkan arahnya di mana-mana, batil. Tapi kalau yang diinginkan dimaksud arah itulah tinggi, maka sahih. Paham ke sini? Karena enggak ada lafaz sifat arah bagi Allah, sifat jihah bagi Allah. Ngerti enggak sini? Baik. Ya. Wa huwa indahum la dakhilal alam wa la kharijah. Allah menurut mereka, ini Asy'ariyah nih berarti ini. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ya. La fawqa wa la tahta, tidak di atas alam, tidak di bawah alam. Ya. Wa la yamnatan wa la yasrata, tidak di kanan, tidak di kiri. Laisa fi jihatin, hada ma'nahu annahu ma'lum. Ini enggak ada di suatu arah. Ini maknanya ini maklum, kata mereka. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Fa naqulu ar-ru'yatu min ajli hadzal ra'yi ba'al batili. Ya, maka kita katakan, ya, ar-ru'ya fa nafau ar-ru'yata min ajli hadzal ra'yi al-batil. Maka mereka menafikan ru'yah melihat Allah di surga karena pendapat mereka yang batil ini. Wa amal asy'ariyah lamma lam yumkinhum ingkarul adillah, adapun asy'ariyah tatkala enggak memungkinkan bagi mereka mengingkari dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, asbatu ar-ru'yata, mereka menetapkan Allah dilihat. Wa qalu, mereka mengatakan yura, Allah dilihat, lakin laisa fi jihatin, ini lucu lagi nih, namun Allah enggak ada pada satu arah ketika dilihat. Hadza min at-tanaqudi al-ajib, ya, ini diantara kontradiksi yang aneh ini, ya. Laisa hunaka syai'un yura wa huwa laisa fi jihatin. Enggak ada itu yang bisa dilihat tapi dia tidak ada pada satu arah. Terus gimana? Lidzalika radda 'alaihim al-Mu'tazilah li'anna hadza min al-mustahil. Oleh karena itu Mu'tazilah pun yang biasanya bareng sama Asy'ariyah ini, ya, akhirnya membantah Asy'ariyah dan menganggap ini mustahil. Ya, Asy'ariyah berpendapat Allah dilihat dengan mata hati. Loh. Lihat mata hati, ya. Nah, wa ma'alus sunnati yaquluna, adapun ahlus sunnah, ya. Kalau dilihat mata hati enggak perlu lagi, ya ikhwah, semua di akhirat itu sudah, ya, tersingkap semua. Sudah beriman semua. Ya. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnati wal jamaah yaqulun, mereka mengatakan yura subhanallah subhanahu wa ta'ala, lihat wa huwa fi jihatil ulu, dia di arah yang tinggi, min fawqihim, di atas mereka, di atas makhluk. Fal jihatu in urida bihal jihatul makhlukah fallahu laisa fi jihah. Maka yang namanya arah, apabila yang dimaksud arah makhluk, maka Allah tidak pada satu arah. Liannahu laisa bihalin fi khalqihi subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak bertempat pada makhluknya. Ya. In urida bihal ulu fawqal makhlukat, namun apabila yang dimaksud dengan arah ini adalah ketinggian di atas makhluk-makhluknya, fahada sabitun lillah, maka ini baru yang sabit, yang tetap bagi Allah Azza wa Jal. Fawallahu fil ulu fawqas samawat, maka Allah berada dalam ketinggian tinggi di atas langit-langit. Fal jihatu lam biarit isbatuha au nafiha fi kitabillah, adapun lafad jihah, arah, itu tidak terdapat penetapannya maupun penabiannya di Al-Quran. Lakin yuqalu fiha ala tafsil asabik. Namun, ya, dikatakan apa, bagaimana jihah? Ya sudah, butuh perincian sebagaimana yang lalu. Makna kemudian, ya, wa makna bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far Tahawi. Ya. Tanpa meliputi kaum mukminin melihat Allah tanpa meliputi dan tanpa kaifiyah menentukan bagaimana bentuknya. Annahum la yuhituna billahi azza wa jal, maksudnya mereka tidak dapat meliputi Allah, ya, Allah yang meliputi mereka, ya. Paham enggak makna meliputi? Ya, ini rumah nih, ini kamar ini meliputi kita, ya enggak? kita melihat kamar ini, tapi kita bisa meliputi rumah ini enggak? Bisa, kita naik ke atas, kita lihat. Bisa. Kita pasang drone, terus pasang kamera, lihat semua. Apa yang sulit? Bawahnya apa? Kita gali, kita lihat. Allah tidak dapat diliputi. Makanya adapun kaum mukminin melihat Allah bighairi ihatatin. Paham enggak? Cuman melihat wajah Allah aja, adapun sifat-sifat Allah yang lain yang Allah sebutkan, tangannya, kakinya, ada bisa dilihat? Enggak, cuman melihat wajahnya aja. Dan wajahnya ya udah sekedar itunya aja. Paham enggak? Melihat wajah aja ya udah. Wajah di depan udah itu aja. Dan itu udah nikmat sekali. Barakallahu fiik. Jangan dibayangin, jangan dibayangin. Ini setan nanti yang ngarahin langsung ngebayangin. Ya. Jangan dibayangin, enggak boleh. Ya, karena apa yang antum bayangin, Allah lebih besar dari itu. Sebesar apapun apa yang antum bayangkan, Allah lebih agung dari itu, lebih besar, lebih mulia dari itu. Ya. Annahum la yuhituna billahi azza wa jal billahi yarawnahu bi subhana bi ghairi ihatatin. Mereka melihat Allah tanpa meliputi. Wallahu azimun la yumkinu al ihatatu bih. Allah Maha Agung, Maha Besar, tidak mungkin dapat diliputi oleh pandangan manusia. Ya, wa la yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak dapat meliputi. Ya. Ilmu mereka, ilmu makhluk tidak dapat meliputi Allah. Ya, wala tudrikul absar, dia tidak dicapai oleh penglihatan. Ya. Yakni la tuhitu bihi wa laysa ma'nahu la tarah. Maksudnya adalah pandangan apa namanya? Absar, mata tidak dapat meliputinya. Bukanlah maknanya mata itu enggak dapat melihatnya, li'anna Allah Subhanahu wa taala lam yakul la tarahu al absar. Tapi Allah hanya berfirman la tudrikuhu al-absar. La tudrikuhu maknanya la tuhitu bihi. Mata manusia tidak dapat meliputi Allah. Namun dapat dilihat. Yang namanya melihat kan belum tentu bisa meliputi ya. Kayak kita di sini, kita bisa melihat dari rumah, tapi kita enggak bisa melihat dia dengan meliputi secara keseluruhan dalam melihat. Ngerti enggak? Itu baru pada makhluk dengan makhluk, apalagi Allah. Ya. Lam yakul la tarahu ala absar, inna maqal la tudrikul absar. Yang Allah firmankan hanya la tudrikul absar, tidak dapat jangkau oleh mata. Fal idraku syai'un wa ru'yatu syai'un akhar. Nah, maka pembahasan idrak itu sesuatu hal nih, harus dibedakan. Yang namanya ar-ru'ya, melihat, lain lagi. Fahiyya tarahu subhana biduni ihatatin. Yang maka yang namanya mata, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa meliputi dalam penglihatannya. Wa fi hadza raddun ala man istadalla bi hadzal ayat, ini juga terdapat sanggahan bagi yang berdalih dengan ayat ini ala nafi ru'yah, untuk menafikan ru'yah. Qala, mereka mengatakan ru'yah la tumkin, melihat Allah enggak mungkin, li'an Allah qala tudrikul absar, kata mereka. Mata tidak dapat menjangkaunya. Fa naqul lahum antum, kita katakan pada mereka, antum la ta'rifuna ma'na la tudrikul absar. Wa huwa yudrikuhu al absar. Ya, kalian enggak paham tuh berarti makna ayat mata tidak dapat menjangkau ya, namun dia dapat menjangkau seluruh mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar ma'naha la tuhitu bih. Ya, penglihatan kalian tidak dapat meliputinya. Laisa ma'nahu la tarahu, bukan maknanya mata enggak bisa melihatnya. Walam yakul subhana la tarahu al absar. Gitu. Bisa dipahami sini? Nah. Hai. Fadal. Syafruddin, bisa baca? Ayo, Syafruddin siapa? Fakhruddin. Nah. Ayo kasih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Wastadallu aidan faqalu Musa alaihi salam qala rabbi arini anzur ilaika. Qala lam tarani. Hadha dalilun ala nafir ru'yati. Naqulu lahum هذا في الدنيا لأن موسى سأل ذلك في الدنيا ولا أحد يرى الله في الدنيا ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم وأما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم وحال الدنيا ليست كحال الآخرة فالناس في الدنيا حال الدنيا ليست كحال الآخرة فالناس في الدنيا ضعفاء ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم لا تستطيع أن ترى الله عز وجل وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم جل وعلا إكراما لهم ولهذا لما سأل موسى ربه في هذه الآية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الجبل إن دكا وصار ترابا والجبل أصم والجبل أصم صلب فكيف بالمخلوق المكون من لحم ودم وعظام فهو لا يستطيع رؤية الله في الدنيا وسؤال موسى رؤية الله دليل على جواز الرؤية وإمكانها لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يجوز إنما سألوه شيئا يجوز ولكن لا يكون هذا في الدنيا فالله سبحانه قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى فالله يرى في الآخرة وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء وقوله ولا كيفية أي لا يقال ولا كيفية أي لا يقال كيف يرون الله لأن هذا كسائر صفات الله عز وجل لا نعرف كيفيتها فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتها ولكن الكيفية مجهولة ولا نعرفها مجهولة كنapa مجهولة اسم لا kalau mau isin lakin ya khobar lakin emang lakin berapa ramal kanah? terus wala na'rifuha fallahu a'lamu biha subhanahu baik istadallu aydan faqalu Musa mereka juga berdalih Mu'tazilah ya mereka mengatakan Musa alaihissalam berkata qala rabbi arini anzur ilaik ya rabku perlihatkanlah kepadaku ya qala lan tara kata Allah wahai Musa engkau tidak akan melihatku ya hadza dalilun ala nafi ru'yah kata mereka ini dalil nih dinafikannya ru'yah Fadakulu lahum hadza fid dunya kita katakan pada mereka yaitu di dunia. Karena Musa sa'ala dzalika fid dunya karena Musa meminta demikian itu di dunia. Wala ahada yarallaha fid dunya wala la al-anbiya wala ghairuhum. Karena enggak ada seorang pun yang melihat Allah di dunia, tidak para nabi maupun yang lainnya. Bahkan malaikat. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadap Allah langsung yang Jibril enggak bisa tembus Sidratul Muntaha, Rasul tembus. Ya, Nabi pun juga tidak melihat wajah Allah, hanya melihat nur cahaya. Ya. Wa amma fil akhirah fa yaral mu'minuna rabbahum. Adapun di akhirat ya kaum mukminin melihat Rabb mereka. Halud dunya laisat ka halil akhirah. Ya, keadaan dunia beda dengan keadaan akhirat. Fannasu fid dunya di'afun fi ajsamihim. Ya, yang namanya manusia di dunia jasad-jasad mereka itu di'af ya tapi lemah sekali wafi madarikihim dan jangkauan mereka juga lemah kemampuan jangkauan indrawi mereka lemah la tastati'una antarallaha ya tapi mereka enggak sanggup kalian enggak sanggup untuk melihat wajah Allah Amma fil akhir, adapun di akhirat, fa innallaha yu'tihim quwwatan. Allah memberikan kepada mereka kekuatan, yastati'una biha ayyarau rabbahum azza wa jalla ikraman lahum. Maka Allah memberikan kepada mereka kekuatan yang mereka sanggup dengan kekuatan tersebut melihat Rabb mereka ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka. Walihada lamma sa'ala Musa rabbah, oleh karena itu tatkala Musa meminta kepada Allah di ayat ini, wa qala lan tarani walakin zur ilal jabal, kau tidak akan sanggup melihatku namun lihatlah ke gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah, jika gunung itu tetap berada di tempatnya maka engkau dapat melihat aku. Ya. Falamma tajalla rabbuhu jilil jabali ja'alahu dakka, maka tatkala Rabb-nya menampakkan diri ke gunung itu, maka jadilah gunung tersebut hancur lo. Duar al-jabal indakka wa sara turaban. Gunung itu hancur dan jadi debu. Ya. Al-jabal asammu wa sulbun. Ya. Padahal gunung itu adalah asam dan sulbun. Ya. Dia adalah asammu itu apa? Enggak ini, enggak bisa ngomong. Dia makhluk. Ya. Sulbun. Nah, dan dia ini apa? Asammu itu benda padat lagi kokoh gitu. Sulbun kokoh. Ya. Fa kaifa bil makhluq al mukawwan min lahmin? Nah, gimana coba dengan makhluk yang tersusun dari daging, damin darah, idam tulang, ya lebih hancur lagi. Wa hum la yastati'una ru'yatallahi fid dunya, mereka enggak sanggup lihat Allah di dunia. Wa su'alu Musa ru'yatallah, permintaan Musa melihat Allah dalilun ala jawazi ru'yah. Ini bukti juga akan kebolehan, akan kemungkinan dapatnya dilihat Allah wa imkanihan dan memungkinkan. Li'anna Musa la yas'alu rabba syai'an la yajuz, karena Musa tidaklah meminta kepada Allah sesuatu hal yang enggak diperkenankan. Wa inna masa'ala lahu syai'an yajuzu, namun Musa meminta kepada Allah sesuatu yang boleh. Lakin la yakunu hadza fid dunya, namun itu enggak di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala qala lan tarani wa lam yaqul inni la ura. Allah hanya berfirman engkau tidak akan melihatku, dan Allah tidak berfirman aku tidak dapat dilihat. Wallahu yura fil akhirah. Adapun di akhirat Allah dapat dilihat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jannatani min fiddah, ya, aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannati min dahab aniyatuhuma wa ma fihima. Ya, dua surga yang aniyahnya, bejanaknya, dan apa-apa yang di dalamnya terbuat dari perak, dan juga ada dua surga yang bejanaknya dan apa-apa yang di dalamnya terbuat dari emas. Wama bainal qaumi wa baina ayanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibir ala wajhihi fil jannati adn. Dan enggak ada jarak antara orang-orang yang ada di surga saat itu dengan melihat Allah Rabb kecuali ya rida'ul kibir, selendangnya kibir Allah. Ya, ala wajhihi, wajahnya di surga adn. Itu lebih rincinya lagi. Tabarakallahu fikum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Wa aulan nas bihadzal ru'ya al-anbiya. Dan orang-orang yang paling pertama atau paling utama untuk mendapatkan keutamaan melihat wajah Allah ini ya para nabi. Ya, fa qauluhu wala kaifiyatin, maka perkataan ya, adapun perkataan apaan sebelum ini kita bahas. Adapun sanggahan bagi orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan lan. Dan itu kan nafyunnya mu'abbad, kata mereka. Itu kan selama-lamanya. Batil. Nah, kita terangkan yang di kajian risalah ya ila Ahlul Qasim syarah Syarojihi juga mengenai hal itu. Itu batilnya pernyataan tersebut dari sisi ilmu nahwu. Ya, silakan merojaah. Kemudian wa qawluhu wala kaifiyatin, melihat Allah itu tidak dalam apa wala kaifiyah, dan tanpa menetapkan bagaimana bentuknya. Ai la yuqal kaifa yarawna Allah, yaitu ahlus sunnah tidak boleh dikatakan begitu. Bagaimana melihat Allah? Li anna hadza kasairi sifatillah. Karena ini permasalahan seperti permasalahan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, la ya la na'rifu kaifiyatah. Kita tidak mengetahui bagaimana tata cara bentuknya. Fa nahnu nu'minu biha, kita hanya mengimaninya, wa na'rifu ma'naha, mengetahui maknanya, wa nusbituha. Sudah kita tetapkan. Lakin al-kaifiyah majhulatun wa la na'rifuha. Namun bagaimana bentuknya itu enggak diketahui, sudah kita tidak mengetahuinya. Fa Allahu a'lamu biha subhana. Allah yang lebih tahu. Ya, subhanallah.